yang terdapat di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di antaranya hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhumah, yang dinukilkan dari beliau cara tayammumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa penyapuan tangan hanya sampai ke pergelangan tangan, tidak sampai siku. Maka riwayat yang menyebutkan sampai siku adalah riwayat mungkarah. Demikian pula yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, memukulkan ke tanah dengan sekali pukulan, bukan dua kali. Sedangkan riwayat ini menyatakan dua kali. Dan tidak ada hadis yang lebih sahih dalam meriwayatkan tentang cara tayammumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma dalam as-sahihain. Sehingga hadis itulah yang menjadi sandaran. Dan adapun yang lainnya yang meriwayatkan menyelisihi apa yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir adalah riwayat-riwayat yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebabkan karena lemahnya ya dari sisi sanad. Demikian pula terjadi kemungkaran dalam sanadnya, dalam matannya. Naam. Kita melanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Masih dalam bab tayammum. Berkata Abu Fadl Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, Kitab At-Taharah Bab At-Tayammum, hadis yang keenam dari Bab At-Tayammum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah kita sebutkan dahulu biografi singkat tentang Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam yang mulia, walaupun beliau terlambat masuknya ke dalam Islam pada zaman perang Khaybar, kurang lebih tahun yang ketujuh beliau masuk ke dalam Islam, dan beliau bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam kurang lebih 3-4 tahun. Namun beliau diberikan kelebihan di mana beliau mampu menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau senantiasa melazimi Rasulullah alaihi salatu wasallam di samping para sahabat yang lain yang disibukkan dengan perdagangan dan pertanian mereka. Adapun Abu Hurairah, beliau bersemangat untuk menuntut ilmu hadis di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Diperselisihkan nama beliau, baik nama di zaman jahiliyah maupun nama beliau setelah beliau menjadi seorang muslim. Namun yang rajih, nama beliau di zaman jahiliyah beliau bernama Abdus Syams, yang kalau kita artikan artinya adalah hamba matahari. Abdus Syams. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj dalam kitabnya Al-Asma wal-Kuna. Demikian pula Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Musannaf, Al-Imam Al-Bukhari dalam Tarikhul Kabir, dan yang lainnya dari para ulama, mereka merajihkan bahwa nama beliau ketika zaman jahiliyah bernama Abdus Syams. Namun setelah beliau masuk ke dalam Islam, maka tentunya seorang tidak diperbolehkan memberikan nama pada dirinya dengan nama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengganti nama beliau. Merubahnya. Namun disebabkan karena masyhurnya beliau dengan kunyah. Jadi kunyah yang dimaksud dengan kunyah adalah nama yang didahului dengan abu untuk laki-laki dan ummu untuk perempuan. Dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menganjurkan kepada para sahabat untuk mencari kunyah, ya. Menamakan di samping namanya, di samping itu pula seseorang berkunyah. Nah, ini termasuk dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan tidak dipersyaratkan dalam hal memberikan kunyah pada diri kita, diharuskan penisbahan itu kepada anak. Ataukah diharuskan kalau kita punya anak? Walaupun tidak. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memiliki kunyah Abu Hurairah, padahal Hurairah nisbah kepada kucing kecil. Nah, dan beliau belum memiliki anak pada waktu itu, beliau belum menikah. Beliau telah memiliki kunyah. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menghibur seorang anak kecil. Yang anak ini dia memiliki burung merpati. Suatu ketika burungnya meninggal. Lalu dia pun bersedih. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam ingin menghibur anak tersebut dan beliau mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan oleh an-Nughair, burung kecil tersebut? Beliau menamakan anak ini Abu Umair. Padahal dia masih kecil. Dari sini para ulama beristinbat dengan hadis ini dan yang lainnya, dianjurkannya seorang membuat kunyah, ya, yang sesuai. Kalau dia memiliki anak, maka dinisbahkan pada anaknya kunyah tersebut. Walhasil bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena saking masyhurnya beliau dengan kunyahnya, maka hampir-hampir tidak diketahui siapa nama beliau yang sesungguhnya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini bukan celaan. Bukan celaan sama sekali. Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang ma'ruf. Dan terkaburkannya nama beliau bukanlah celaan terhadap beliau. Sebagaimana yang disangka oleh sebagian dari kalangan para orientalis. Seperti Mahmud Abu Rayyah yang membuat keraguan terhadap riwayat Abu Hurairah. Di antara salah sebab keraguannya karena namanya diperselisihkan. Apa masalahnya? Karena masyhurnya beliau dengan nama Abu Hurairah menyebabkan orang hampir melupakan namanya. Sehingga menimbulkan perselisihan. Samalah mungkin kebanyakan di kalangan kita. Mungkin banyak di antara kita yang tidak mengetahui namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Banyak di antara kita yang tidak tahu. Disebabkan karena masyhurnya beliau dengan kunyah Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Abi Quhafa. Nah. Abu Hanifah. Banyak di antara kita yang tidak mengetahui namanya. Disebabkan karena masyhurnya beliau dengan kunyah. Nama beliau An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Walhasil, ikhwan fiddin a'azakumullah, terkaburkannya nama tersebut tidaklah berbentuk celaan terhadap Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Berselisih para ulama hingga 30 atau 40 pendapat dalam masalah penentuan siapa nama Abu Hurairah. Namun kebanyakan dari perselisihan itu disebabkan karena kekeliruan dari pelawi. Ya, salah dalam menyebutkan namanya. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Isabah bahwa perselisihan tersebut apabila ditinjau dari kesahihan penukilan tentang nama beliau, sebenarnya mereka berselisih, ya, yang terkuat adalah tiga nama yang diperselisihkan. Yang pertama Umair, yang kedua Abdullah, yang ketiga Abdurrahman. Tiga nama inilah yang menjadi perselisihan. Namun banyak dari kalangan para ulama seperti Ibn Abdul Barr, Al-Hafidh Ibn Hajar dan yang lainnya, mereka menguatkan bahwa Abu Hurairah bernama Abdurrahman atau Abdullah. Bernama Abdurrahman atau Abdullah. Sebagian ada yang lebih menguatkan Abdurrahman daripada Abdullah. Walhasil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang ma'ruf. Dan beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sa'idu wudhu'ul muslim. As-sa'id, lagi-lagi kita berhadapan dengan satu lafaz yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kembali pada masalah yang dahulu, as-sa'id itu apa? Ya. Karena as-sa'id ada yang mengatakan semua apa-apa yang ada di permukaan bumi. Ya. Apakah itu tanah? Ataukah itu batu? Ya. Atau yang lainnya? Apa saja yang ada di permukaan bumi? Apakah ada debunya atau tidak? Mereka mengatakan itu sa'id. Nah, jadi kalau seorang bertayamum di atas batu yang bersih, tidak ada debunya sama sekali, mereka bolehkan. Ini satu pendapat. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa yang rajih, bahwa yang dimaksud lafaz as-sa'id adalah at-turab secara khusus, tanah secara khusus. Ya, atau segala sesuatu yang memiliki debu. Naam, at-turab. Sebagaimana telah kita sebutkan dahulu dari hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang suci, yang tidak bercampur dengan najis. Itulah yang difirmankan oleh Allah, fatayammamu sa'idan thayyiban. Hendaklah kalian bertayamum dengan menggunakan tanah thayyiban. Thayyiban ay tahiran. Yang suci. Bukan yang najis. As-sa'idu wudhu'ul muslim. Tanah itu adalah bersucinya seorang muslim. Telah kita sebutkan wudhu artinya apa-apa yang dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Dia sendiri suci dan dijadikan alat untuk bersuci. Dan disebutkan di sini tanah itu adalah alat berwudunya seorang muslim. Di sini menunjukkan bahwa tanah tersebut mengganti kedudukan wudu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan at-turab as-sa'id, tanah tersebut, dengan wudhu, alat untuk berwudhu, sebagai pengganti wudhu. Ya, mensucikan. Sebagaimana kalau seorang berwudhu menjadikan dirinya suci. Sebagaimana kalau seorang dalam keadaan junub, maka dengan mandi, dengan menggunakan air, dia menjadi suci. Demikian pula tanah. Apabila seorang tidak mendapatkan air, lalu kemudian dia bersuci dengan bertayamum, apakah dia dalam keadaan hadas kecil ataukah hadas besar, maka dia dalam keadaan suci. Ya, menggantikan kedudukan air sehingga dia boleh memakainya untuk salat berapa kalipun selama tidak batal tayammumnya. Pembatal-pembatal tayammum sama dengan pembatal wudu. Pembatal tayammum sama dengan pembatal-pembatal wudu, ditambah yang satu, yaitu apabila ada air. Nah, itu pembatal tayammum. Apabila ada air. Naam. Wa illam yajidil ma'a asyara sinin. walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Yani walaupun berapa tahun lamanya seorang tidak mendapatkan air, boleh dia bertayamum. Ya. Ataukah dia mendapatkan air, namun air tersebut hanya cukup untuk diminum saja. Tidak memungkinkan bagi mereka untuk menggunakannya berwudu ataukah mandi. Walaupun bertahun-tahun lamanya. Nah, dan sini menunjukkan dan menegaskan bahwasanya tayamum kedudukannya sama seperti pengganti wudu, pengganti mandi. Maka tidak benar pendapat sebagian yang mengatakan bahwa kalau seorang sudah mengerjakan satu sholat, maka batal tayamumnya. Maka apabila dia hendak mengerjakan sholat lagi, dia harus tayamum lagi. Pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Yang rajih, tayamum menyebabkan seorang bisa melakukan berbagai macam ibadah. Berbagai macam ibadah. Apabila seorang bertayamum untuk membaca Al-Quranul Karim, ya, lalu dia bertayamum, lalu dia baca Al-Quran. Dengan tayamum itu dia bisa sholat wajib. Nah, kalau seorang bertayamum untuk mengerjakan sholat sunnah, maka dengan tayamum itu pula dia bisa mengerjakan sholat wajib. Nah, sebab sebagian mereka mengatakan kalau dia tayamum untuk yang sunnah, tak boleh untuk yang wajib, harus tayamum lagi. Ini pendapat yang dhaif. Walaupun dia tidak mendapatkan air 10 tahun. Nah, ini namanya bentuk mubalaghah, berlebih-lebihan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di dalam salah satu kaidah menyebutkan bahwa apabila Rasulullah alaihi salatu wassalam, ataukah di dalam nas ayat misalnya, disebutkan dalam bentuk mubalaghah, berlebih-lebihan, maka ini tidak ada pemahamannya. Dalam artian tidak ada mafhum. Ya. Tidak bisa kita fahami sesuatu yang ada dalam penyebutan angka ataukah suatu bilangan. Misalnya dalam hadis ini. Walaupun dia tidak mendapatkan air 10 tahun. Bukan berarti kalau dia ya tidak mendapatkan air 10 tahun satu hari, berarti lebih dari 10 tahun, berarti dia tidak boleh lagi tayamum. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Nah, tapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun berapapun tahun lamanya, walaupun 10 tahun, ya. Walaupun 11 tahun, walaupun 20 tahun, walaupun 30 tahun. Nah, jadi di sini kita tidak bisa mengambil pemahaman bahwa kalau lebih dari 10 tahun tidak boleh tayamum. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan seberat biji zarrah dari suatu kebaikan, maka kebaikanlah yang akan dia lihat. Tapi kalau dia mengamalkan kurang ya, lebih ringan daripada zarrah, apakah dia tidak melihat kebaikan itu? Tetap dia melihat kebaikan, yakni sekecil apapun itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "In tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirullahu lahum." Apabila engkau mengistighfarkan mereka, memintakan ampun untuk mereka 70 kali, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Bukan berarti kalau 71 diampuni. Nah, ini namanya bentuk mubalaghah, ya. Dan kita tidak bisa mengambil pemahaman dari hadis tersebut. Fa idza wajadal ma'a, maka apabila dia mendapati air, ya, dia telah menemukan air untuk bersuci, falyattaqillah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yumissahu basharatahu, dan hendaklah dia menyentuhkannya ke tubuhnya, ya, ke kulitnya. Maksudnya kalau dia dalam keadaan berhadas kecil, ya dia berwudu, menyentuhkan anggota-anggota wudunya. Apabila dalam keadaan berhadas besar, maka mandi. Rawahu al-Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Wa sahahahu Ibnu al-Qattan, dan disahihkan oleh Ibnu al-Qattan lakin sawabat Daruqutni irsalahu. Akan tetapi Ad-Daruqutni lebih mensahihkan bahwa hadis ini mursal, ya. Hadis ini mursal, artinya ada yang terputus antara tabi dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, Ad-Daruqutni menyebutkan ini dalam kitabnya Al-Ilal, yakni hadis ini ada beberapa jalan. Sebagian jalan meriwayatkan dengan bersambung. Sanadnya itu bersambung. Sebagian jalan yang lain meriwayatkan dengan terputus, ada sanad yang terputus. Biasanya dalam keadaan seperti ini, para ulama harus melihat mana yang kuat di antara jalan tersebut. Ya. Apakah jalan yang kuat itu jalan yang bersambung? Atau jalan yang lebih kuat adalah jalan yang terputus. Nah, harus dilihat dari tempat keluarnya hadis. Mungkin bagi yang belum mempelajari mustalah, sulit menggambarkan ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan tempat keluarnya hadis? Bagaimana cara menguatkan, ya, satu riwayat yang bersambung ataukah riwayat yang mursal? Nah, terkadang mereka yang tidak mempelajari mustalah sulit memahami yang seperti ini. Nah, walhasil bahwa Ad-Daruqutni rahimahullah ta'ala lebih menguatkan bahwa hadis ini ada sanad yang terputus padanya. Namun hadis ini ada penguatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Walid Tirmidzi an Abi Dzarrin nahwahu, dan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Dzar yang semisal dengan riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala tersebut, wa sahahahu, dan beliau mensahihkan. Adapun riwayat Abu Dzar ini lebih banyak lagi jalannya. Nah, dan juga riwayat Abu Dzar ini telah dikuatkan oleh para ulama hadis tersebut, walaupun ada perselisihan pula yang terjadi pada sanadnya. Walhasil Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala berdasarkan jalan-jalan hadis yang banyak, maka beliau mensahihkan hadis ini, hadis Abi Hurairah. Demikian pula hadis Abi Dzar. Hadis Abu Dzar mirip dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Maka di dalam hadis Abi Hurairah ini menjelaskan pula kepada kita bahwa seseorang apabila mereka hendak bersuci, ya, yang lebih utama bagi mereka adalah mencari air terlebih dahulu. Karena itulah yang utama. Dan itu asal dalam at-tathhir, mensucikan diri. Namun kalau dia tidak mendapatkan air, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada mereka keringanan. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Lalu bagaimana cara menentukan bahwa air ada atau tidak ada? Nah, karena sekarang ini, ya, komunikasi lancar, ya kan? Nah, mungkin saja seorang mengetahui di mana air itu berada, namun dia tidak mampu menjangkaunya, atau untuk menjangkaunya membutuhkan masyakkah, kesulitan. Nah, misalnya di suatu tempat, di daerah itu tidak ada air, tapi dia punya telepon. Nah, telepon itu, dia menelpon saudara yang ada di tempat yang lain, ternyata daerah itu ada air, berarti dia mengetahui ada air. Hanya saja daerah saudaranya tersebut tidak memungkinkan bagi dia untuk menjangkaunya, ataukah kesulitan bagi dia untuk menjangkaunya dan mengambil air di sana. Yang kalau kemudian dia datang ke tempat tersebut untuk mengambil air, ada kemungkinan akan menyebabkan seorang keluar dari waktu sholat, dan yang demikian tidak diperbolehkan. Maka para ulama menyebutkan dhabit, ya, untuk menentukan bahwa air ada atau tidak ada, dilihat dari kesulitan, ya. Apabila ada kemungkinan ketika dia mengetahui tempat air berada, dan kalau dia ingin mengambil air tersebut akan menimbulkan masyakkah, kesulitan bagi dia, ya, kesulitan. Ataukah akan menyebabkan keluarnya waktu salat, maka dalam hal ini dia boleh bertayamum. Tapi kalau kemudian ada air, ya, dan tidak ada air berada di tempat yang jauh, lalu tidak dikhawatirkan keluarnya waktu salat, dan memungkinkan bagi dia untuk mengambil air tersebut dengan mudah tanpa ada kesulitan, ya, maka yang demikian ini dia dianggap bahwa dia mendapati air, dan dia harus menunggu air tersebut untuk kemudian mengerjakan salat. Naam. Dan juga tidak ada perintah, tidak, dalam artian tidak wajib bagi seorang harus menunggu hingga keluarnya waktu salat. Hingga keluarnya waktu salat atau hingga mendekati waktu salat baru dia bertayamum. Itu tidak ada perintah demikian. Namun apabila seorang berada di suatu daerah yang ketika tiba waktu salat dia telah berusaha untuk mencari air dan dia tidak mendapatkannya, walaupun waktu sholat itu masih panjang, maka dia boleh melaksanakan sholat pada waktu itu juga. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk menunggu hampir keluarnya waktu sholat. Dan itu disebutkan dan dijelaskan dalam hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata beliau, kharaja rajulani fi safarin, telah keluar dua orang laki-laki dalam perjalanan safar. Yang namanya perjalanan, ya, terkadang seorang menemukan apa-apa yang mereka tidak menemukannya ketika tidak melakukan safar, seperti tidak mendapatkan air. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya, menyebutkan salah satu kondisi yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan air dalam kondisi safar. Nah, fa in kuntum marda aw ala safar aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Apabila kalian dalam keadaan sakit atau ala safar, dalam kondisi safar, keluar dua orang laki-laki dalam perjalanan, fahadaratis salatu, maka tibalah waktu salat. Tibalah waktu salat. Walaysa ma'ahuma ma'un, dan mereka tidak memiliki air. Ya. Dalam artian mereka tidak membawa bekal air untuk bersuci, dan mereka tidak mendapatkan air di sekitarnya. Nah, karena mereka tidak mendapatkan air, fatayammama sa'idan tayyiban, maka mereka berdua bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Fasallaya, maka keduanya pun sholat. Setelah mereka sholat, thumma wajadal ma'a fil waqti, kemudian mereka pun mendapatkan air pada saat waktu sholat belum keluar, masih dalam waktu sholat. Ya, anggaplah misalnya sholatul zuhur, ada dua orang yang melakukan perjalanan, tiba waktu sholatul zuhur mereka tidak mendapatkan air, maka mereka pun mengerjakan sholat pada awal waktunya. Setelah mereka mengerjakan sholat, kan waktu sholatul zuhur masih panjang, lalu setelah mereka sholat barulah mereka mendapatkan air selang berapa waktu kemudian. Nah, ketika dalam kondisi masih di dalam waktu sholat tersebut yang mereka telah sholat pada waktu itu, fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu, akhirnya mereka berdua ini, salah seorang dari mereka mengulangi sholatnya dan mengulangi wudunya. Maksudnya yang tadinya tayamum diperbaharui lagi dengan wudu. Ini salah satu dari kedua orang tersebut. Yang kedua, walam yu'idil akhar, yang kedua tidak mengulangi. Nah, dan dia menganggap bahwa sholatnya tadi adalah sholat yang sah dengan tayamum. Setelah dia sholat baru mendapatkan air, maka dia tidak perlu lagi mengulangi sholatnya yang telah sah. karena dia telah membebaskan dirinya dari tanggung jawab salat tersebut. Yang satunya mengulangi. Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu mereka pun pulang dari perjalanan, mereka mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fadzakara dzalika lahu. Maka keduanya pun menyebutkan hal itu kepada beliau. Faqala lilladzi lam yu'id. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang tidak mengulangi salatnya, beliau salat cukup dengan sekali salat, kata beliau, asabtas sunnat. Kamu telah betul dalam mengerjakan sunnah. Wa ajza'at ka salatuka, dan salatmu yang tadi sudah sah. Sudah cukup bagi kamu. Tidak perlu kamu ulangi. Wa qala lil akhar, dan beliau pun mengatakan kepada yang lainnya, pada yang kedua, yang mana? Yang mengulangi salatnya dan memperbaharui wudunya. Kata Rasulullah SAW kepadanya, lakal ajru marratain. Kamu mendapatkan pahala dua kali. Pahala yang pertama, yaitu pahala sholat yang pertama dengan tayamum. Pahala yang kedua, yaitu pahala sholat dia dengan berwudu yang beliau beristihad padanya dan dia salah. Nah, maka dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama, ketika dia benar dalam keadaan bertayamum, dia sholat. Pahala yang kedua, dia beristihad dan keliru dalam istihadnya. Dan seorang yang mujtahid, ya, tidak akan disia-siakan ketika dia beristihad, ya, dalam keadaan, suatu keadaan tertentu, dan ternyata dia salah dalam istihadnya, dia ternyata juga mendapatkan pahala. Maka dia mendapatkan dua pahala. Nah, lalu mana yang betul? Yang pertama ataukah yang kedua? Yang pertama yang Rasulullah SAW katakan, asabta sunnah. Kamu telah betul dalam mengerjakan sunnah. As-sunnah kalau disebutkan secara mutlak, yang dimaksud adalah at-tariqatus sahihah, cara yang benar. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW membenarkan perbuatan sahabat yang tidak mengulangi sholatnya, bahwa dia telah benar dalam mengerjakan sunnah dan sholat yang pertama telah mencukupi. Tapi Rasulullah SAW tidak ingin merendahkan ijtihad dari sahabat yang lain. Maka beliau mengatakan, engkau mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, sholat dengan tayamum. Pahala yang kedua, kekeliruan ketika engkau berijtihad dan kamu sholat dengan berwudu. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Di antara faedah hadis ini, sebagian para ulama beristinbat dengan hadis ini bahwa bukanlah suatu hal yang wajib seseorang ketika memasuki waktu sholat lalu dia tidak mendapatkan air, maka dia harus mencari kesana kemari air tersebut. Nah, tidak ada kewajiban untuk itu. Akan tetapi kalau dia berada di satu tempat yang menurut persangkaan besar dia bahwa tempat itu kemungkinan besar tidak ada air, maka cukuplah dengan kemungkinan ini, ya, karena mungkin dia mengetahui kondisi daerah tersebut, dia mengetahui kondisi tempat tersebut, ya, dan dia berprasangkaan yang lebih besar ataukah mungkin sampai kepada tingkat yakin bahwa di sana tidak ada air, maka tidak perlu dia harus mencari ke sana, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, karena yang demikian ini kesulitan bagi mereka. Nah, tapi cukup dengan ghalabatul dzan, persangkaan mereka kalau di tempat tersebut tidak ada air, maka memungkinkan bagi mereka untuk sholat dengan bertayamum dalam kondisi seperti itu. Ya. Lalu kemudian di dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita bahwa mereka ini yang dalam kondisi musafir telah mengerjakan sholat dalam keadaan bertayamum. Setelah itu, pada waktu itu yakni sebelum keluarnya waktu salat, barulah mereka menemukan air. Barulah mereka menemukan air. Dalam hal ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang yang telah mengerjakan sholat lalu mendapati air setelah keluarnya waktu sholat. Ya, contoh misalnya sholat duhur. Dia sudah sholat duhur dengan bertayamum. Nah, lalu setelah itu dia mendapatkan air, tapi dia mendapatkan air di waktu asar. Dia mendapatkan air di waktu asar. Keadaan ini tidak terjadi persaksian di kalangan para ulama bahwa sholatnya sah. Sholat duhurnya sah dengan bertayamum. Keadaan yang kedua, seseorang yang telah sholat dengan bertayamum, setelah dia sholat, dia menemukan air. Dalam keadaan waktu sholat tersebut belum keluar. Ya. Waktu sholat belum keluar dari waktu yang telah ditetapkan. Maka inilah yang diperselisihkan. Dan hadis ini ya yang menjelaskan permasalahan tersebut, bahwa yang rajih dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Karena dia telah mengerjakan. Dari takbir hingga salam, selesai. Nah, dan ketika dia sedang melaksanakan sholat, tidak ada air. Setelah dia mengucapkan salam, selang beberapa waktu kemudian, baru dia mendapatkan air. Dan dia telah sholat. Dan tidak termasuk pembatal sholat, apabila seorang menemukan air, sementara dia sudah sholat. Nah, walaupun masih belum keluar waktunya. Hadis ini menjadi nas, ya, yang merujukkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa sholatnya tersebut sah, walaupun dia mendapatkan air dalam keadaan waktu sholat tersebut belum keluar. Keadaan yang ketiga, seseorang mengerjakan sholat zuhur misalnya. Di pertengahan sholat, dia mendapatkan air. Apakah ada orang mungkin teriak, ada air, air. Nah, ya. Ataukah dia melihat di hadapannya, di sana ada air. Sementara dia sholat. Entah di rakaat yang pertama, kedua, ketiga, ataukah keempat. Rakaat yang terakhir, dia mendapatkan air. Nah, terjadi pula khilaf di kalangan para ulama. Apakah sholatnya itu batal? Ya. Ataukah dia lanjutkan hingga selesai sholat dan sholatnya sah? Yang rajih dalam hal ini, kita melihat pada hadis Abi Hurairah yang tadi yang kita bacakan. Fa'idha wajadal ma' fal yattaqillah wal yumissahu basharatahu. Apabila dia menemukan air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan dia sentuh tubuhnya dengan air tersebut. Nah, maka berdasarkan hadis ini, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memberikan rukhsah kepada kita untuk tayamum disebabkan karena tidak mendapatkan air. Nah, dia dalam kondisi mendapatkan air. Nah, maka dengan adanya air tersebut batalat tayamum, maka batal tayamumnya. Maka ketika tayamumnya batal, maka dengan sendirinya sholatnya pun batal. Ya, maka ketika dia dalam keadaan sholat mendapati air, maka dia harus membatalkan sholatnya. Lalu kemudian dia bersuci dengan air tersebut. Setelah itu dia harus mengulangi sholatnya kembali. Ini pendapat yang rajih dan dikuatkan pula oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan di dalam hadis ini kita pun mendapatkan faedah bahwa kebenaran sesuatu, ya, dan banyaknya suatu pahala tidak dilihat dari banyaknya amalan. Bahkan terkadang amalan itu sedikit, tapi amalan itulah yang benar. Dalam hal ini, sahabat yang mengerjakan satu sholat dengan tayamum, amalan yang benar. Nah, sementara sahabat yang kedua, ya, yang dia mengerjakan sholat yang berikutnya dengan berwudu, ternyata dia berijtihad dan keliru dalam ijtihadnya. Nah, dan itu adalah kekeliruan. Maka di sini yang benar dan tentu yang mendapatkan pahala lebih banyak adalah seorang yang berada di atas sunnah, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau ada orang mengatakan, tapi kan lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau tidak menyalahkan kedua-duanya. Ya, yang ini benar, yang itu juga dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu mendapatkan dua pahala. Lalu ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa dalam masalah khilafiyah jangan kita selalu bertengkar. Ya. Sudahlah kita baikkan saja. Semua betul. Semuanya benar. Nah, ya. Kamu mengamalkan yang ini, kami mengamalkan yang itu, semua betul. Nah, madhab aku, kamu apa? Ahlus sunnah. Madhab kamu apa? Syiah. Kamu apa madhabnya? Asyairah. Maturidiyah. Hizbut Tahrir. Jamaatut Tabligh. Sama semuanya. Semuanya benar. Karena mereka berijtihad. Subhanallah. Apa yang seperti itu? Tanpa memperhatikan batasan-batasannya, kawaid-kawaidnya. Sahabat ini dipuji oleh Nabi SAW karena beliau berijtihad dalam kondisi yang memang beliau tidak memungkinkan untuk bertanya. Dan beliau tidak mengetahui al-haq dalam kondisi seperti itu. Oleh karena itu setelah ini mereka datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak mencerca Ammar bin Yasir yang keliru dalam ijtihadnya. Ketika beliau bertayamum dengan cara berguling-guling di tanah. Ternyata keliru. Nah, berbeda keadaan orang yang seperti ini dengan keadaan seorang yang telah mengetahui kebenaran, lalu dia membangkang dari kebenaran itu. Mu'anid. Ya, itu bukan ijtihad. Oleh karena itu, kalau misalnya ada seseorang yang sudah tahu, bahwa apabila seorang yang sholat dalam keadaan bertayamum, setelah dia selesai sholat, dia mendapatkan air, dia sudah tahu hadisnya, dia sudah tahu hukumnya bahwa dia tidak perlu lagi mengulangi sholatnya. Lalu dia mengulangi, padahal dia sudah tahu ada hukumnya. Nah, maka disalahkan oleh para ulama dan dicela yang demikian. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui hadis. Nah, dia telah mengetahui hukumnya. Maka, ikhwan fillah jazakumullah, berbeda antara keadaan ini dengan keadaan mereka yang menyimpang dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini insyaallah yang kita bacakan dari kitab ini, mudah-mudahan